bareng-bareng dengan Ramayana, M Studio juga Trimo Lighting Oksu. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sekita. Masih bersama New Kampret. Aku menunggu. Selamat malam, assalamualaikum.